Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas tentang beberapa kesalahan saat mengucapkan huruf ra dan tempat keluar huruf ra. Di antara kesalahan saat mengucapkan huruf ra adalah adanya getaran yang berlebihan saat mengucapkannya. Misalnya ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Atau ar, ir, ur. Ar, ro, ir, ri, ur, misalnya. Ini kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Getaran yang banyak, getaran yang berlebihan saat mengucapkan huruf ro adalah penambahan pada substansi huruf ro. Jadi, jika kita mengucapkan huruf ro tarjufur rajifah, itu tidak tepat. Yang tepat tarjufur rajifah. Yang kedua, mengucapkan huruf ra tapi dari pangkal lidah. Ra, ri, ru. Jadi saat mengucapkan tarjufur rajifah berbunyi tarjufur rajifah. Tarjufur rajifah. Ra, ri, ru. Ini memindahkan tempat keluar huruf ra menjadi huruf yang lainnya dari pangkal lidah. Yang ketiga, mengucapkan huruf ra berfathah menyerupai bunyi o atau dengan membulatkan bibir. Ro, ro, ar-Rahman. Ini kesalahan yang tidak seharusnya terjadi. Jadi saat mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menjadi bismillahirrahmanirrahim, ini mengubah bunyi huruf ra. Yang benar, bismillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, tanpa membulatkan bibir, tanpa mengubah bunyi ra menjadi o. Lalu di manakah tempat keluar huruf ra ini? Tempat keluar huruf ra adalah dengan mempertemukan antara ujung lidah dengan gusi dua gigi seri. Jadi ra, ra, dan arah tekanannya lebih dari atas. Ar, ra, ra, ra, ri, ru, tanpa ada getaran yang berlebihan. Ro, getaran ringan yang ada, namun tidak boleh ada getaran yang berlebihan. Ro, ri, ru, tidak boleh. Ro, ri, ru. Yang benar, ro, ri, ru, ar, ir, ur, ar, ro, ir, ri, ur, ru. Sekali lagi, yang benar, ro, ri, ru, ar, ir, ur, ar, ro, irri urru. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Insyaallah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.